Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab at-ta'awun ala al-birri wa at-taqwa. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin, bab at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kali ini kita masuk bab baru, yaitu bab at-ta'awun alal birri wa taqwa. Bab tolong menolong di atas al-bir wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bab ta'awun ini sangat penting sekali untuk dibahas, karena manusia dasarnya adalah tuntutan manusia untuk saling ta'awun, adanya saling tolong-menolong. Karena tabiat manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin ada manusia hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, pasti manusia perlu bantuan orang lain. Petani perlu bantuan orang lain ketika keperluan-keperluan dia terhadap pupuk-pupuknya. Ketika akan mengantarkan barang hasil taninya atau yang menjualkan hasil taninya. Pedagang perlu para produsen ataupun petani atau yang lainnya. Walhasil, satu manusia dengan manusia yang lainnya saling terikat dan memerlukan ta'awun bainahum. Pentingnya ta'awun, maka syariat Islam mengajarkan, memerintahkan kita untuk saling berta'awun. Akan tetapi ta'awun ada yang diperbolehkan, ada yang terlarang. Kali ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita ta'awun yang wajib atau yang boleh dilakukan oleh kita, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka Imam Nawawi dalam bab ini mengumpulkan dalil-dalil tentang at-ta'awun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara dalil, seperti biasanya Imam Nawawi menukil dari ayat-ayat Al-Quran, setelah itu beliau nukil dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam kesempatan ini beliau rahimahullah menukil dua dalil dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Ma'idah, yang kedua surat Al-Asr. Di dalam surat Ma'idah Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini dua dalil yang Imam Nawawi turunkan sebagai dalil yang bersumber dari Al-Quran. Setelah itu, Imam Nawawi menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kalaman ma'nahu innan nasa aw aktsarahum fi ghaflah an tadabbur hadhihi surah, bahwa kebanyakan manusia itu telah lalai lengah untuk memperhatikan surat ini, surat Al-Asr ini. Di dalam surat Al-Asr banyak kandungan yang mesti harus kita pelajari sehingga kita bisa berbekal dalam kehidupan kita menjalankan atau mendapat tuntunan dari surat Al-Asr ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan banyaknya manusia yang melalaikan untuk tadabbur ayat ini. Bahkan nanti dinukil pula oleh Syekh Utsaimin ucapan Imam Syafi'i, kalaulah Allah turunkan hanya surat ini saja, maka akan cukup bagi manusia untuk menjadi tuntunan dalam hidupnya. Menunjukkan apa? Besarnya makna surat ini. Mari kita lihat apa yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam dua surat ini. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala bab at-ta'awun ala birri wa taqwa. At-ta'awun ma'nahu at-tasa'ud, at-tusa'idu wa yu'inu an-nas ba'dhum ba'dha 'ala al-birri wa taqwa. Bab ta'awun al-birri wa taqwa, at-ta'awun maknanya adalah tusa'idu, saling tolong menolong. Wa yu'inu an-nas ba'dhum ba'dha, yang satu menolong yang lainnya, itulah yang dimaksud dengan at-ta'awun. Ta'awunnya yang diperintahkan dalam ayat ini adalah alal birri wat taqwa. Maka fal bir, apa itu al fal bir? Al bir apa itu? Syekh menerangkan fal bir fi'il khair, amalan perbuatan kebaikan itu al bir. Wat taqwa itqa asyarr, berhati-hati atau membentengi diri dari kejelekan, itu at-taqwa. Wadzalika li'anna an-nas ya'maluna 'ala wajhain, manusia dalam beramal itu dari dua sisi. Ala ma fihi al-khair wa ala ma fihi asyarr, dari sisi amalan kebaikan dan dari sisi amalan kejelekan. Fa amma ma fihi al-khair fa ta'awun 'alaihi an tusa'idu sahibuka 'ala hadzal fi'l wa tuyassir lahu al-amr. Kalau amalannya itu amalan kebaikan, maka ta'awun dalam amalan ini, kamu memberikan pertolongan kepada teman-temanmu dalam perbuatan ini, perbuatan kebaikan ini, dan memudahkan, menolong, dalam arti memudahkan agar perbuatan itu bisa dijalankan. Kalau ada amalan kebaikan, ta'awunnya kamu al-bir itu adalah agar amalan itu bisa dia jalankan bagaimana. Atau kalau dia keberatan, bagaimana amalan itu jadi mudah oleh dia. Kalau hubungannya dengan thalabul ilm, misalkan ada teman kita yang belum paham, dia sedang pengen belajar, kita bantu untuk pahamkan. Kalau ada kesulitan, ya kita bantu untuk mudahkan bagaimana. Sehingga sama-sama maju bareng, pinter bareng. Ini fi'il khair. Ini tinjauan dari sisi khair. Salakana hadza yata'allaq bika aw mimma yata'allaq bi ghairik. Baik yang berhubungan dengan kamu langsung atau berhubungan dengan selain kamu. Seringkali seseorang sedang bekerja untuk kita, dia dapat kesusahan-kesusahan atau berat, maka kita juga membantu. Itu termasuk ta'awun al-bir. Atau sedang kerja buat orang lain. Walhasil, kalau ada amalan-amalan kebajikan, orang sedang tidak bisa menjalankannya, kita ajari, kita berta'awun di situ, maka itu termasuk dalam ta'awun al-bir wa taqwa. Ta'awun al-bir. Atau sedang keberatan seperti membawakan sesuatu, menaikkan sesuatu, kita bantu agar lebih ringan, maka itu juga termasuk dari bagian ini. Amma syar, adapun dalam perbuatan kejelekan, adakah ta'awun al-bir wa taqwa? Ada. Dalam perbuatan kejelekan ternyata di sana ada kesempatan kita bertaun alal bir. Ini yang Syekh maksud ada dua wajah. Wajah dari sisi amalan kebaikan, dari sisi amalan kejelekan. Sekarang amma asyarr. Adapun perbuatan kejelekan bagaimana taunnya? Fat taun fihi bi an yuhadzir minhu wa antamna minhu mastata'ta. Ta'awun anda dalam kebaikan, ta'awun ta'awun al-birri dalam amal kejelekan adalah kamu peringatkan itu, kamu cegah perbuatan itu. Kalau ada temanmu akan melakukan perbuatan kejelekan, kamu cegah, kamu dalam bertahun al-birri wa taqwa mencegah seseorang terjatuh pada perbuatan dosa atau perbuatan jelek. Wa antusyiru ala man arada an yaf'aluhu bitarkihi wa hakadha. Kalau ada orang yang sedang akan melakukannya, melakukan perbuatan kejelekan itu, kamu beri isyarat agar orang itu meninggalkan perbuatan itu. Itu ta'awun al-birri wa taqwa di dalam perkara kejelekan. Bukan kamu diamkan, masa bodoh, urusan sendiri-sendiri. Bukan begitu. Atau malah kamu ikut-ikutan bareng. Akan tetapi ta'awun al-birr di dalam perkara-perkara asyarr adalah kamu peringatkan orang itu atau kamu isyaratkan orang itu agar dia meninggalkan perbuatan itu. Fal bir fil khair. Maka al bir adalah perbuatan kebaikan. Fata'awun alaihi wa tasa'ada alaihi wa taysirihi linnas. Maka ta'awun fi'il khair adalah engkau melakukan ta'awun di dalamnya, engkau membantu orang itu memudahkan amalannya. Itulah yang dimaksud ta'awun fi'il khair, itu perbuatan kebaikan. Fataqwa itiqa' asyarr. Adapun ketakwaan, engkau membentengi diri dari kejelekan, itu takwa. Agar tidak terjatuh pada perbuatan kejelekan. Itu ketakwaan. Wa ta'awun 'alaihi bi an tahulu baina nas wa baina fi'il syarr wa an tahdhiruhum minhu hatta takuna al-umma ummatan wahidah. Lah ta'awun di dalam takwa atas perbuatan kejelekan adalah kamu palingkan orang agar tidak terjatuh pada perbuatan itu, perbuatan jelek itu. Kamu tahdir orang dari perbuatan itu agar tidak melakukannya. Sehingga dengan demikian ummah ummatan wahidan, ada di atas kebaikan, tidak sampai terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan tercela. Wal amr fi qauli ta'awanu, adapun firman Allah ta'awanu, di situ ada perintah. Amar bi ijab fi ma yajib wa istihbab fi ma yastahib. Ini adalah perintah. Perintah wajib terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan di sana. Dan di sana ada perintah yang sifatnya istihbab di dalam perkara-perkara yang sifatnya sunnah, mustahab. Wa kadzalika fit taqwa amr ijab fi ma yahrum wal amr istihbab fi ma yukrah. Kalau ta'awun alal bir, tadi maknanya melakukan, mengharuskan, melanjalani apa-apa yang jadi wajib dalam perkara wajib atau menjadi mustahab perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Ada masalah takwa adalah kalau ada perkara yang haram kita cegah, jangan sampai haraman itu terjadi, dilakukan, maka wajibnya, harusnya kita menjalani adalah mencegah dari perbuatan yang haram. Adapun mustahabnya adalah mencegah perkara-perkara yang makruh. Itu ta'awun ala taqwa. Selesai dari ta'awanu ala birri wa taqwa, Syekh sekarang masuk ke ayat apa, surat yang berikutnya, dalil yang kedua, yaitu amma dalil ats-tsani fi ta'awun 'ala birri taqwa fa huwa ma dzakarahu al-mu'allif rahimahu ta'ala fi siyaq surat al-'Asr. Dalil yang kedua adalah dalil surat al-'Asr yang dinukilkan oleh al-mu'allif. Haitsu qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di mana Allah berfirman wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa aqsama Allah ta'ala bil 'asr alladzi huwa az-zaman. Dalam ayat ini, dalam awal ayat, dalam awal surat ini, Allah bersumpah menggunakan nama, pakai nama apa? Al-Asr. Apa itu Al-Asr? Yaitu Az-Zaman. Huwa Az-Zaman. Allah bersumpah dengan zaman, dengan waktu. Wa inna ma aqsama ta'ala bihi li'anna al-zaman huwa wi'a' al-a'mal. Kenapa sampai Allah bersumpah dengan menggunakan al-asr, yaitu az-zaman? Karena pentingnya masalah ini, karena pentingnya perhatian kita pada az-zaman. Seberapa pentingnya? Maka saya menerangkan Yang perlu kita ketahui bahwa zaman itu adalah wi'a al-amal, tempatnya orang beramal itu zaman. Kapan kita beramal? Setiap saat. Saat-saat yang kita lewati itulah tempat kita beramal. Ladangnya kita beramal atau tempatnya kita beramal. Maka zaman yang kita lewati, kalau kita tidak beramal di atasnya, akan merugilah kita karena kesempatannya lewat. Tetapi ketika kita beramal dengan amalan soleh, maka kita memanfaatkan kesempatan untuk kita mengambil keuntungan. Maka saya katakan, innama aqsamal ta'ala bihi, Allah bersumpah dengan zaman, dengan al-asr ini, karena li'anna zaman wa wi'a al-a'mal, karena zaman adalah tempatnya kita beramal di situ. Wa nasfihi minhum man yamla'u khairan wa minhum man yamla'u syarran. Di antara manusia, berbicara tentang zaman, menggunakan zaman, minhum man yamla'u khairan, ada yang menggunakannya, memenuhi dengan kebaikan-kebaikan masa yang dia lewati, yaitu umur, usia. Zaman itu kan usia kita. Maka usia yang kita lewati, zaman yang kita lewati, yang kita tempuh itu tadi, kalau kita gunakan, maka kita akan penuh dengan amalan-amalan kebajikan. Di antara manusia ada yang memenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Berarti kan diibaratkan zaman itu satu tempat. Maka ada yang memenuhi tempat ini dengan kebaikan-kebaikan. Ada pula, wa minhum yamla'u syarran. Ada pula yang tempat ini dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan. Artinya amalan-amalan kejelekan. Fa'aqsama bil asri li munasabah al-muqsam. Al-muqsam bihi lil-muqsam alaihi. Maka Allah bersumpah dengan al-asr karena adanya munasabah antara al-muqsam bihi, yaitu al-asr, dengan al-muqsam alaih, yaitu amalan manusia. Wahuwa a'mal al-ibad. Al-muqsam alaih adalah amalan hamba. Innal insana lafi husrin. Manusia ada dalam keadaan husr, kerugian. Manusia yang mana? Allah katakan al-insan. Al-insan isim jins. Kalau ada alif lam menunjukkan apa? Umum. Artinya semua manusia, siapapun dia, laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, raja ataupun, semua manusia. Innal insana lafi husrin. Maka manusia tersifati dengan husr. Semua. Insan am, kata Syekh, yashmil kullu insanin, meliputi segala manusia, minal mu'min wa kafir wa adl wal fasik wa dhakar wal untha. Kullu insan fi husrin, semua manusia ada dalam kerugian. Khasir kullu amalihi, semua amalannya merugikan dia, rugi. Husran alaihi, apa maknanya? Ta'ab fid dunya wa adamal fa'idah fil akhirah. Rugi itu maknanya dia capek di dunia, beramal, beramal, beramal. Capeknya dia di dunia tidak membawa manfaat untuk akhiratnya. Anda bisa lihat kesibukan manusia di dunia, berupaya, berusaha, pagi bangun dari tidurnya dia sudah memikirkan untuk urusan dunianya sampai malam. Dia usaha mungkin sampai siang atau sampai sore. Setelah itu malamnya dia berpikir apa yang bisa dilakukan, strategi apa yang akan besok. Artinya dia masih bekerja dalam bentuk pikirannya. Sibuk luar biasa. Setiap saatnya dia berpikir untuk kemajuan dunianya. Capek, betul-betul capek. Akan tetapi ternyata Allah katakan innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia semuanya itu ada dalam kerugian. Taab di dunianya tidak ada faedah untuk akhiratnya. Illa man jama'a hadhil awsaf al-arba'ah, kecuali yang ada empat sifat pada orang itu terkumpul, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kalau ada pada seseorang empat sifat ini terkumpul, maka dia terkecualikan dari khusran yang Allah katakan innal insana lafi khusrin. Kalau ada empat perkara ini, maka dia terbebas dari khusran yang Allah katakan innal insana lafi khusrin. Fa'aslahu anfusahum bil iman wal amal saleh. Maka dia perbaiki dirinya dalam keimanannya. Imanannya, keimanannya dia perbaiki terus, ditingkatkan terus keyakinannya terhadap iman, ditingkatkan terus, ditingkatkan terus. Wal amalus saleh, dia perbaiki amalannya, amal solehnya. Ini yang dimaksud dengan innal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia memperbaiki dirinya dalam keimanannya dan dengan amal solehnya. Wa aslahu ghairahum, adapun kepada orang lain dia perbaiki pula. Bagaimana? Bittawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr adalah dalam proses memperbaiki selain dirinya. Setelah pertama dia memperbaiki dirinya dalam keimanan dan amal solehnya, setelah dia memperbaiki dirinya, dia memperbaiki lingkungannya, orang lain. Bagaimana caranya? Allah berikan kepada kita tuntunan untuk memperbaiki orang lain. Yaitu watawa sobil haq watawa sobis sober. Fal iman yakunu bil iman bikulli ma yajib al iman ma yajibu imanahu imana bihi mimma akhbara billahi wa mimma akhbara bihi Allahu wa rasuluhu. Iman yakun bil iman bikulli ma yajib al iman, yaitu kita beriman dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita untuk beriman dengannya, apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Waqad bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawli al iman antu'min billahi wa malaikatahu antu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa qadar wal qadar khairihi wa syarrihi. Iman apa yang telah diterangkan oleh Rasul, yaitu beriman, yaitu Anda beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kutub-kutubnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, dan beriman kepada qadar, baik yang baiknya atau yang syarnya. Yaitu sittatu arkan, 6 rukun iman. Harus kita imani, harus kita tingkatkan keimanannya, harus kita tinggikan. Harus tambah mantap lagi. Ini islah nafs, perbaiki diri. Yang Allah katakan, illal ladzina amanu. Kita perbaiki keimanan kita. Terus-menerus kita tingkatkan. Wa amalu salih, bahwa kullu ma yuqarrib ila Allah. Adapun amal soleh, ilal ladina amanu amilu solehat, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah setiap perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perbuatan yang dengan perbuatan itu kita mendekatkan diri kepada Allah, atau menjauhkan dari kemurkaan Allah, maka itu ciri-ciri amal soleh. Apapun perbuatannya, dengan perbuatan itu Allah menjadi cinta kepada kita, mendekatkan kecintaan Allah kepada kita, atau menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Dalam sisi lain, menyebabkan jauhnya kemurkaan Allah kepada kita karena amalan itu, maka itu ciri-ciri amal as-salih. Wala yakunul amal salihan illa bisyartain. Tidaklah suatu amal dikatakan amal soleh kecuali kalau punya 2 syarat. Suatu amalan dikatakan amalan itu adalah amal soleh kalau ada 2 syarat, memenuhi 2 syarat. Apa itu? Huma ikhlas lillahi azza wa jal wal mutaba'ah li rasulihi. 2 syarat adalah ikhlas melakukan itu karena Allah azza wa jal, mencari ridha Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah kita menjalankan itu. Yang kedua, dalam amalannya mutaba'ah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjalankan, maka tata cara menjalankannya mengikuti apa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Al-ikhlas lillah bima'na an taqsud bi'amalika mura'at alla taqsud bi'amalika mura'at ibadallah wala taqsud illa wajhullah wad-darul akhirah. Yang dimaksud ikhlas, ini syarat yang pertama. Syarat pertama kan suatu amalan akan diterima kalau dia ikhlas lillah. Apa maksud ikhlas lillah? Ikhlas lillah adalah ketika kamu beramal, tidaklah amalan kamu jalankan tidak dalam mencari muraat an-nas, muraat ibadallah, ingin dipandang, dinilai baik oleh manusia. Bukan itu tujuannya. Bukan mencari penghargaan manusia. Yang namanya ikhlas bukan dalam rangka mencari pandangan atau sisi penilaian manusia, akan tetapi la taqsud illa wajhallah wa darul akhir, akan tetapi tidak Anda maksudkan kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah dan berharap hari akhirat. Ketika Anda beramal, apapun amalan kebaikan yang Anda lakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah. Anda tujukan itu hanya kepada Allah dan keselamatan akhiratnya. Itu makna al-ikhlas. Wa amal mutaba'ah fahyal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam bihaitsu la ta'ti bi bid'atin. Adapun mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak melakukan perbuatan bid'ah. Li'anna al-bid'ah wa in akhlasa al-insan fa hiya mardudah. Karena perbuatan bid'ah walaupun Anda lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tertolak. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kata Rasul, Rasul mengatakan, man amila amalan, barang siapa berbuat suatu amalan, laisa alaihi amruna, dalam amalan itu tidak ada petunjukku, tidak bukan amalanku, fahuwa raddun, maka amalan dalam agama yang tidak ada tuntunan Rasul alaihi wasallam padanya, fahuwa raddun, maka tertolaklah amalan itu. Walaupun seseorang melakukannya ikhlas. Karena sebagian orang melakukan ibadah bid'ah, dia katakan, loh, saya tidak bermaksud mensyirikan Allah. Saya ini ibadah, ini ikhlas karena Allah. Tetap saja, walaupun diikhlas karena Allah, akan tetapi karena tidak ada tuntunan dalam amalan itu, maka raddun mardud. Wal ibadah allati fiha ittiba' walakin fiha ri'a marduda aidan. Kalaupun syekh ini berusaha menerangkan dua syarat itu harus genap, harus ada bersamaan. Kalau barusan syekh menerangkan amalan yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan panutan, melakukan tindakan perbuatan bid'ah, mardud. Sekarang sebaliknya, kalau dia sesuai ittiba' Rasul tetapi ingin pujian orang, ingin pandangan orang, maka kata Syekh juga mardud aidan. Liqauli ta'ala inna aghna syuraka'a 'an syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu fi syirkihi. Aku, kata Allah SWT, karena ini hadis qudsi, aku tidak butuh sekutu dalam perbuatan mereka kesyirik, dalam kesyirikan. Maka barang siapa berbuat kesyirikan di dalamnya, dilakukan itu besertaku, artinya kepadaku, tuju kepadaku, selain untukku juga di dalamnya, adanya satu perbuatan ditujukan untuk Allah dan selainnya, maka taraktuhu fi syirkihi, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Artinya amalan sebagus apapun, kalau ada kesyirikan di situ, maka Allah tidak ambil, tidak terima amalan itu. Menunjukkan harus amalan itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita beramal, kita menghendaki amalan ini untuk Allah dan juga dalam rangka ingin dipuji oleh orang lain, ingin punya penilaian oleh orang lain, maka ini yang terkena dalam dalam hadis qudsi ini. Ana aghna syuraka ane syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, dia berbuat untuk Allah dan buat untuk yang lainnya dalam satu amalan itu, taraktu wa syirkihi, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, Allah tidak akan terima amalan itu. Menunjukkan yang Allah tuntut dari amalan kepada kita dua syarat itu, ikhlas dalam beramal, Allah menghendaki kita beramal hanya untuk Allah saja, jangan sampai ada niatan-niatan untuk yang lainnya, tapi kita beribadah karena Allah. Dan yang kedua, wajibnya kita ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wajibnya kita berittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah dua syarat dalam kita beramal, beramal soleh. Amma qawluhu wa tawasaw bil haqq, setelah kita memperbaiki diri, kita berusaha memperbaiki orang lain juga, berdakwah keluar, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tawasaw bil haqq, kita berwasiat, saling mewasiati. Wasiat mewasiati agar kita keluar dari al-khasr, orang-orang yang merugi. Harus yang kita wasiatkan adalah di dalam perkara al-haq, dalam perkara kebaikan, kebenaran. Ya'ni anna ba'duhum yusi ba'dhum bil haq. Harus kita lakukan saling wasiat mewasiati di atas kebenaran. Kebenaran didefinisikan oleh Syekh, wa huwa ma ja'at bihi rasul. Al-haq itu apa yang dibawa oleh para rasul itu tadi. Maka yang kita dakwahkan bukan perkara yang lain dari kebenaran, tapi yang kita dakwahkan adalah kebenaran yang asalnya dari Allah melewati para rasulnya. Wa tawasaw bis sabr alaih, ketika kita berdakwah mengajak orang kepada al-haq, maka al-haq itu kita dakwahkan harus di atas kesabaran. Karena ketika kita mendakwahkan ke al-haq, ujiannya sangat besar, sangat banyak. Yang tidak suka kepada al-haq itu mayoritas. Dan mereka menolak al-haq dengan berbagai cara. Maka al-haq harus kita sampaikan dengan kesabaran. Antum pun ketika mengajak al-haq kepada teman-temanmu, itu perlu sabar. Karena ketika antum mengajak temanmu kepada al-haq, seringkali katakan apa? Sok loh. Sok bener, sok suci, sok baik, sok alim, sok pinter. Maka jangan putus asa, jangan putus minat, jangan putus semangat. Ingat, Allah perintahkan kepada kita wa tawasaw bil haq. Ketika kita menjalankan tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr li'ana an-nafs tahtaj ila sabr li fi'l ta'at wa tark al-muharramat. Nafsu ini ketika diajak kepada al-haq itu seringkali berlawanan, menolak. Maka ketika kita mengajak kepada kebaikan, perlu kesabaran. Ketika kita mengajak kepada ketaatan, perlu kesabaran. Ketika kita mengajak orang untuk meninggalkan perbuatan yang haram itu perlu kesabaran. Oleh karena itu, setelah Allah katakan apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini dalam perkara perbaikan diri, wa tawassaw bil haq wa tawassaw sabr, ini memperbaiki selain kita. Harus kita bertawasau, berwasiat di atas kebenaran, dan kita lakukan itu di atas kesabaran, karena ujiannya sangat besar. Ujiannya sangat besar sekali. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, laula lam yunzilullah ala ibadihi suratun ghairu hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah tidak menurunkan surat kecuali hanya ini saja, maka sudah cukup bagi manusia sebagai tuntunan hidup. Karena yang pertama, kita diperintahkan agar kalau kita mau selamat dari kerugian, kita harus beriman. Iman meliputi yang luas itu. Setelah kita beriman, harus beramal soleh. Allah perintahkan kita beramal soleh. Setelah itu kita harus berwasiat di atas kebenaran, berwasiat di atas kesabaran. Ini meliputi segala sesuatu, sangat luas sekali. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah surat ini saja yang Allah turunkan buat panduan manusia, sudah mencukupi mereka. Apalagi Allah lengkapi dengan yang lain-lainnya lagi, lebih lengkap lagi. Kenapa dia anggap cukup? Li'ana jami'ah mani'ah. Karena surat ini jami'ah mani'ah. Jami'ah, apa yang diperlukan sudah cukup, dimasuk, termasuk di dalamnya. Sudah tertampung di dalam makna yang ada dalam surat Al-Asr ini. Yang tidak perlu, sudah ada mani'ah itu tadi, sudah dikeluarkan. Wal-Asr, semua orang dianggap rugi. Yang merugi, sifatnya sudah tercakup, dibicarakan di dalam surat ini. Oleh karena itu, karena meliputi segala sesuatu dan menolak segala sesuatu yang tidak dibutuhkan, ayat ini, apa, surat ini dikatakan jami'ah mani'ah. Nas'alu ta'ala ayaj'alani wa iyyakum minal mu'minin wa al-'amilin as-salihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wal mutawassin bil haqq, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang menjalankan berwasiat di atas al-haq, wa mutawassin bis sabr, dan orang-orang yang menjalankan wasiat di atas kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.